Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu khuru yamutuhu min ba'dihi sab'atu abhur. Wal bahru yamutuhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Inna allaha azizun hakim. Walau annama fil ardi, walau anna diparil sak temne opoai. Opoai fil ardi kang ing dalam bumi. Rupane min sajarotin yaiku rupane misale wit-witan, wit-witan kabeh ning bumi. Iku diparil kok aklamun, dadi pira-pira pena, dadi pira-pira pulpen, koyo alat tulis. Umpama kabeh sing ning bumi, segala tetumbuhan iku dadi alat tulis. Wal bahru lan utawi segoro. Atfun niki Imam Suyuti ku keyakinane macane wal bahru ya, tapi nek kiroe kita maca napa? Wal bahru. Atfun iku diatofno alasmi inna ing atase isimi inna iku yamudduhu. Iku dadi dawa. Maksude dadi dawa iku dadi midat, dadi napa? Mangsi. Dadekno mangsi. Aduh, angel temen. Mari kowe wong Jawa yo apa dadi ana basa Arab ku nerangno wong Jawa iku kangelan. Sampeyan nak manani midat yo mangsi. Nak madat. Dhuwit yo. Napa manane madat iku? Rahmat sing berturut-turut yo terus wong manani gampangane iku terus dhuwit kok kedap sik kedap. Manani Jawa men iki. Walau anna ma fil ardi min sajaratin aklam wal bahru. Lan utai segoro ya mudduhu. Mimpa di sab'atu abhurin. Kalau maknanya setunggal-setunggal ini masalahnya problemnya itu Imam Suyuti ku milih moco wal bakhro di atafno tenggone isimin apa anna. Tapi kira-kira kita ini wal bakhro ya Fatih wal bakhro maknanya sitok-sitok ini ku ben fair ya. Saya itu punya kitab tafsir Jalalain edisi kuno ini ku di mukadimah ditulis begini, kamu kalau ngaji Jalalain pakailah harokat yang dipilih Imam Suyuti meskipun harokat itu beda dengan qiraah masyhurah. Ya kula baleni malih. Jadi ada rekomendasi dari seorang muhaqqiq yang dia punya sanad sampai Imam Suyuti, beliau berpesan kalau saya menulis Quran di tafsir napa Jalalain itu sesuai qiraah yang saya yakini. Meskipun itu kadang beda dengan qiraah napa masyhurah. Karena tentu Imam Suyuti punya pertimbangan itu dianggap yang sesuai dengan makna yang beliau pilih. Cara gampangannya beliau lebih gampang mengurai dengan makna pilihan apa qiraahnya itu. Dan itu sah saja kalau dalam ilmu apa qiraah sab'ah. Makanya maknane nggih kudu dua kali nggih. Mun kula maknane ala Imam Suyuti mon nggih. Walau annama fil ardi ditakdir utawa umpama sak temene apa wae kang ing dalam bumi min sajarotin tegese pira-pira wit. Umpama barang sing ning bumi, misale wit-wit sing ning bumi kabeh iku aklamun kok dadi pena. Iku aklamun kok dadi pena. Wal bahra lan umpama sak temene segara iku yamudduhu. Iku dadi dawa, maksudnya dadi luweh apa bahar. Langkahi hu ing mafil ardi, mimbati sakwise mafil ardi. Dadi dawa iku kok sab'atu abhurin. Iku kok dadi pitung laut. Manane abhurin pitung laut midaden tegese pitung laut sing wis dadi mangsi. Nggih pitung laut sing dadi napa? Mangsi. Kok umpama kabeh pepohonan di bumi itu menjadi pena, kemudian mangsine niku segara tikel napa? Pitu nggo nulis kalimat Allah, nggo nulis ayat-ayat Allah sing ana ning Quran. Iku mana fidat, iku ora bakal entek apa kalimat wahi apa pira-pira kalimate apa. Niku makna sing dipilih Imam Suyuti lan wal bahru nggih tinggal gawe dadi mubtada ya mudhu dadi khobar. Nggih mun ngoten pokoke ngoten terus pilihan-pilihan itu penting kula aturno, tapi yang jelas kalau rekomendasinya muhaqqiq itu kalau baca tafsir napa Jalalain itu disuruh, makanya kan ada harokat edisi tahqiq termasuk kula gadah kitab niku harokat itu mang pilihan yang dipilih Imam Suyuti meskipun kadang beda dengan qiraah napa masyhurah. Qiraah kita itu namanya qiraah masyhurah, qiraatu Asim biriwayati Hafs itu qiraahnya Imam Asim dengan riwayat napa Hafs itu disebut qiraah napa masyhurah. Tapi di luar itu ada kiroah 6 lagi. Kisai, Abu Amrin, Ibnu Amir, terus Ibnu Kasir. Sinten mawon sing paling sepuh ya, Nafek. Nafek itu Qori'ul Madinah. Terus sinten Ibnu Kasir, terus Abu Amrin, Ibnu Amir, nggih. Isai, Hamzah, Asim. Tapi sing nasibe apik kuwi Imam sinten? Asim. Dadi kiroah e kiroah napa? Masyhurah terkenal. Tapi umpama kiroah masyhurah kabeh sampean yo bingung. Perkarane kadang enggak bisa ngurai napa makna. Li'anna ayilmu abbaru biha an maklumatihi. Ayilmu abbaru tegese kang den tembung napa biha kalimat an maklumati sanging pira-pira maklumat barang sing dingerteni Allah. Misale bikat biha kelawan nulis kalimat bitil kal aklami kelan mengkono-mengkono pena. Pena ditulis bidzalikal midadi kelawan mengkono-mengkono napa jenenge mangsi. Umpama kalimat, maknane kalimat iku maklumate Allah, barang-barang sing dingerteni Allah iku kok ditulis nganggo mangsi sing jumlahe pitung segara. Wala bi aksara lan umpama kelawan sing luwih akeh mindhalika tinimbang sapatu abkhurin. Mergo li anna maklumatihi ta'ala krana satemene pira-pira barang sing dingerteni Allah ta'ala iku ghairu mutanahiyatin ora katok. Inna buha satemene Allah iku azizun iku dat sing menangan. La yujizuhu tegese ora ngapesno ing apa apa seun perkara. Hakim untuk dat sing bijak. Layak rujuk tegese ora metu seun apa perkara an ilmihi sang ilmune Allah wa hikmatihi lan hikmah Allah. Niki kula warai nggih. Pokoke sampean kudu matur nuwun. Wis kepeksa matur nuwun mbek kula. Kula ya matur nuwun mbek guru-guru kula. Mergo malam yaskurin nas lam yaskurillah. Tak warai ilmu logikane Quran. Quran niku logikane benten. Sampeyan saiki tak bedheki. Wong iku nyulayani janji, wong soleh. Wong soleh nyulayani janji. Iku mergo nyulayani janji apa mergo ora iso? Enggak sampean jawab. Apa umat ra soleh? Misale kula diutang ambek Ruhin 10 juta. Terus hen aku sesuk nyaur kue, sesuk dina napa Selasa. Ketika aku ora nyaur mergo aku salehku ora sida, taman di niat apik saleh ora sida, mung ati umolak malik. Apa yo niat nyaur tapi ora kasil mergo ora kasil di dhuwit. Apa sing salah Ruhin, lha lha tak sahur wonge ora ono. Jadi aku takok. Yus pokoknya apapun manusa iku dhaif, kadang duwe karep ora kesampaian. Nak ngono wong mesti bodoni, soleh lah yo bodoni. Cuma kadang ora disalahno pangeran, mergo kondisi napa? Kondisi. Nah, sebab itu ilmune pangeran kadang unik. Allah itu ora nyulayani janji. Mergane apa? Mergo Allah itu Al-Khaliq, zat sing nyiptakno. Iki tak warai ilmune Quran. Dadi ilmune Quran kadang menculok. Kenapa Allah itu gak iso nyulayani janji? Ndak mungkin. Mergo Allah itu Al-Khaliq yang menciptakan. Logikanya gini. Misalnya saya berjanji, saya akan memecahkan gelas ini. Wes mau pertunjukan, mau memecahkan gelas ini. Harusnya kan gampang, gelas itu sesuatu yang mudah pecah. Apalagi saya membawa palu, mudah sekali memecahkan gelas dengan palu. Wae ape tak pecah no, jebule aku setruk. Utau gelas itu colong wong sik. Utau jujuk ono puting beliung, sing tukang sulape tiba gelasnya mire. Soke walhasil. Jadi artinya gini, kuncinya Allah itu dikjaya, ranyulayani janji. Mergo Allah sing iso ngatur. Lah nek manusa niat apik wae kadang ra iso apik, wong ra iso ngatur. Nah, lah itu logikane Quran iku ngoten. Dadi nek cara Quran ditakoki, kene Allah kok pirsa? Ya mergo sing gawe. Nek manusa gak cara roh gak takoki, "Hen, kowe kok roh nek kitab rupane putih?" Lah kula ndi mripat. Manusa iku goblok. Justru ndi mripat ku mari ra roh nek cara Quran. Tak warai utek bulet, tapi iki bulet-bulet cerdas. Kue nganti raro, mereka nganggu meripat. Jadi misalnya kalau bedek malah ya. Nah, ini misalnya, kalau jam ini rupanya apa? Jawab, tenggeri tenggeri apa? Ireng, kok aja roh? Ya roh, ireng. Mereka apa? Mereka roh. Problemnya roh, itu nak di newis ado atau terahum, itu terus gak roh. Nak cara Quran gak, sing mari roh itu sing gawe. Sing mari roh itu. Mulanya ini gue Quran, ada ayat, ala ya'lamu, man kholako ala ya'lamu ana ta roh sapa man wong kholako kang gawe sapa man angger wong sing gawe ya mesti roh. Misalnya gini, saya ini desainer atau insinyur atau tukang batu sing gawe Monas, terus ning jero Monas iku jerone tak kei emas sak kilo bariku tak lepo tak tutup meneh. Terus aku saiki wis ning Jogja ning bidu antitakoki Gus, ning jero menara ning gone ne Monas ana apa? kono masih sak kilo ning kedalaman sekian meter sekian senti. Lah kok roh kesuwe mudhun? Lah sing gawe aku. Dadi sing mari roh iku gawe. Mulane Allah ngesnato ngerti mbek gawe ala ya'lamu man khalaqa. Ana toh ora roh sapa sing gawe kok. Wis ora ning kono lah yo jek roh wong sing gawe. Lah nek roh manggo mripat nggar ketutupan roh. Kenapa Allah itu gak iso nyulaini janji? Tidak mungkin. Mereka Allah itu al-khaliq yang menciptakan. Logikanya gini. Misalnya saya berjanji, saya akan memecahkan gelas ini. Wes mau pertunjukan, mau memecahkan gelas ini. Harusnya kan gampang. Gelas itu sesuatu yang mudah pecah. Apalagi saya membawa palu, mudah sekali memecahkan gelas dengan palu. Wae petak pecah, no, jebule aku setruk. Atau gelas itu colong wong sik. Utau cucu-cucu ana puting beliung sing tukang sulape tiba gelase mireh. Soale walhasil dadi artinya gini, kuncinya Allah itu dikjaya, ra nyulayani janji. Mergo Allah sing iso ngatur. Lah nek manusa niat apik wae kadang ra iso apik, wong ra iso ngatur. Nah. Lah itu logikane Quran iku ngoten. Dadi nek cara Quran ditakoki, kene Allah kok pirsa? Ya mergo sing gawe. Nak manusia gak cara rohin tak takut. Hei, kau kok roh nak kitab kurupane putih. Lah kulo mesti mripat tuh. Manusia kau goblok. Justru dia mripat tuh mari ra roh nak cara Quran. Tak warai utak bulat tuh. Tapi ini bulat cerdas ni. Kau nganti ra roh, mereka nganggu mripat. Dan saya kalau berdei malah. Ya. Nah, ini misalnya. Kalap jam ini rupanya apa? Hei, jawab. Tenggri apa? Ireng kok cara roh? Ya roh, ireng. Mereka apa? Mereka roh. Problem roh. Iku nak ndekne wis ado utawa trahum, iku terus gak roh. Nak cara Quran gak sing mari roh iku sing gawe. Sing mari roh iku mulane nggone Quran ana ayat ala ya'lamu man khalaqa. Ala ya'lamu ana ta ra roh sapa man wong khalaqa kang gawe sapa man. Angger wong sing gawe ya mesti roh. Misalnya gini. Saya ini desainer atau insinyur atau tukang batu sing gawe Monas. Terus yang juru Monas itu jurune tak kayak emas sak kilo. Bariku tak lepo tak tutup meneh. Terus aku saiki wis ning Jogja ning biduan ditakoki. Gus ning juru menara ning gone endi Monas ana apa? Kono masih sak kilo ning kedalaman sekian meter sekian senti. Lah kok roh Gus kowe mbudhon? Lah sing gawe aku. Dadi sing mari roh iku gawe. Mulane Allah ngesnato ngerti mbek gawe ala ya'lamu man khalaqa. Ana toh ora roh sapa sing gawe kok. Wis ora ning kono lah yo jek roh wong sing gawe. Lah nek roh manggo mripat nggar ketutupan roh. Utawa kowe saiki roh tapi kowe ora sing gawe, tak akali misale rohin saiki roh. Nek ning jero kitab kuwi ana kertas, terus rohin muni roh. Roh wis mesti ning jero Gus Bapak kitabe ana kertas e. Undine ora sing ngatur, kertas iku tak jupuk, terus tak bedheki. Ana kertas e kan ana goblok terus tak jupuk. Lah masalahe Allah ora bakal kebodhon ngene iku ndekne sing gawe sing nentokno wong liya ora iso nguasai Allah. Dadi sekali ngendikan iku mesti sesuai ngendikane. Lah nek wong janji wae ora mesti kesampaian. Kok pas sampe nepati janji pas ada kondisi yang tidak memungkinkan. Makanya ini penting latihan logika Quran. Kuwi aja kesuwen dadi wong bodho dadi roh mergo apa? Mergo mripat iku amatir. Sakjane roh iku mergo sing gawe. Dadi mulane Quran ngestatno ilmu mek khalku ala ya'lamu man khalaqa. Ana ta ora ngerti sapa man wong khalaqa kang gawe sapa man. Dadi sing marai ngerti iku sing gawe. Ya, dadi mulane ana anekdot iku yo ora tenan, tapi iki tamparan bagi kita semua. Dono profesor terkenal cerdas. Wis apa wae iso. Ditonggo iku ora profesor. Kepengen ngalahno profesor. Takok yo kowe kok iso. Akhire bal iku dicelup. Ya bal bola iku dicelup-celup. Terus dipeme. Bareng dipeme, mesti sing garing kan sing dhuwur sik. Terus diwalik. Bareng diwalik profesor liwat. Ini teorinya gimana, Prof? Bola basah kok kena matahari yang kering kok yang bawah dulu. Utake profesor bingung. Di teori kowe ora iso. Iki ono atmosfer apa, tak ada zat apa kok yang kering yang bawa dulu, nyerah kira profesor tak walik prof akhirnya sadar ini semuanya itu teori ini tidak berkarpe apa mungkin ada kelembapan di atas, di bawah udaranya kering, pokoknya karpe apa berteori semua macam, itu beraduk kira itu kandang ini, kalau walik mereka sehingga Kowe saiki kepengin anak saleh, ya mau kepengin tok. Nek Allah gawe dolim piye apa? Kowe muangkel mbek wong fasik. Tapi nek Allah ngersakno wong tobat tapi apa? Mulane sirine agama iku tawakal. Sampe nabi sing pun Kanjeng Nabi kekasih pangeran wae donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Sing roh sapa? Kebengi jadi mak bojone harmonis esuk pegatan sing roh sapa? Sing roh sapa? Mulane nggone bab tolak nganti ana aja geman megat bojo sing bengine dicimak nak manimu dadi idae panjang. Ngono dadi. Mergo ora ana sing roh. Iki penting. Mulane Kanjeng Nabi ku nate kaya apa senenge Nabi ning Abu Thalib wong pamane sing lindungi. Tapi cara zahir Abu Thalib niku cara zahir dereng iman. Kaya apa gedinge Nabi mbek Wahsy? Mergo sing mateni ahabban nas ila Rasulillah. Sing mateni Sayyid sinten? Hamzah. Kaya apa? Tapi malah Allah ngekeki hidayah sinten? Wahsy. Mulane ana ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi. Ora urusan mat soal hidayah iku urusan ane wong kaya apa salehe tetep kon ndonga ihdinas siratal mustaqim terus kon ndonga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi napa ala dini kowe oleh gedeng wong munafik menyang wong munafik mbulet tenan tapi pangeran dawuh ngeten lias alas sadiqina an sidqihim wa yu'adzibal munafiqina iku ana ayat insa au ya tuba kaya apa Allah gedenge mbek wong munafik tapi Allah cek ngendikan iso wae aku nyiksa wong munafik insa anak pas aku karep. Tapi iso wae. Aku ya tuba. Mulane kabeh wong alim mesti ngeper, kon gedhe wong nemen-nemen ra iso. Angger gedhe wong nemen-nemen ra pati ngalim. Merko ora ana ayat sosial sing Allah gak ngeper mesti ngeper. Ayo wa yu'adzibal munafiqina insa'a au ya tuba. Ketika iso wae wong munafik sing mbok gedhingi mesti disiksa Allah. Jare sapa ya insa'an Allah ngersakno, tapi iso wae sing dikersakno to. Tobat. Ini penting kula aturno. Jadi nah kenapa Allah bisa gitu? Karena dia yang menciptakan. Sementara kita menuruti gedeng, sing iso ngatur dunia sapa? Nah, terus wong alim-alim gak disikap jelas. Malah dinyek wong Islam-Islam anyaran. Gak tegas. Gimana ini? Masalah sosial gak tegas. Kon tegas piye? Kene ngajine khatam kira khatam. Dalam banyak hal kita ndak mungkin tegas karena masalah-masalah hati itu piye oleh menegasi. Kowe saiki seneng aku, sesuk iso wae ora. Sumpen seneng meneh ora meneh kumat-kumatan bengi istighfar nangis. Bar isuke wis jlalatan meneh. Bar delok wong wedok wayu istighfar nangis. Lho, bar wiridan malah mlete. Lane jari Imam Ghazali wonten cerita ngeten. Beliau termasuk perawi riwayat innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Terus beliau mengkiaskan innalil ibadati ya tuhyanan katuhyanil mal. Kowe jajal lah wis. Kowe tahajud terus nganti rong minggu, poso terus nganti rong minggu. Sawangane ngongkon wong terus berhak, mergo kowe iku saleh kon ora saleh. Tapi kadang ana wong ra saleh, iku malah senengane ngitmai wong saleh mergo ngrasa nakal dadi kepengin ngitmai wong saleh. Tapi kena ngrasa saleh kok berhak ngongkon wong liya. Lho jare ibadah nggo pangeran kok saiki mbok mlete-mletenan anggere wong mbok didang ditingi mbok. Kongki. Makanya ibadah itu punya tuhyanan, punya keangkuhan sendiri. Ilmu juga begitu, punya keangkuhan. Misalnya kok ngeten kula janjian mbek Ruhin, kula kecelok wong alim gurune. Nek Ruhin nyulayani aku ra anggere wong nyalono, bocah dikongkon guru kok. Tapi nek kula nyulayani Ruhin, sepurane sing ras itu mboten napa-napa. Artinya kealiman saya ini mengesahkan aku nyulayani janji lung kelakuan kok ngono. Mulane innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya keangkuhan, punya kelacutan, koyo lacute wong sing duwe duwe. Itu mulane wong alim-alim terus do tertutup, jarang ngongkon santrine. Kula mbek alumni ora tau ngatur-ngatur. Mergo kuwatir tuhyan. Kok nak ngatur wong ora nuruti terus tersinggung. Tapi nek dekne diaturi ra sida, mok sepurane jeng ya ra sida aku lara terus beres. Ini kan keangkuhan. Ibadah ya sama. Jajal kowe nak ra khutbah kan biasa turu. Jajal kowe sing khotib. Gak ngregani wong ana khutbah turu. Lah wingi kowe pas posisi mustama ya kok turu. Kelakuan kok ngono. Nah makanya apa innalil mali tuhyanan katuhyanil mal. El innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Mulane terus Allah supaya kawulane sing saleh-saleh ora sombong diajak, termasuk diajak sak Rasulullah mawon gak dikeki otoritas memberi napa hidayah. Mok nunjukno. Lah iku ana wong disayang Nabi cara zahir Abu Thalib niku mboten mukmin. Meskipun kita sebagai orang yang mahabbah keluarga Rasulullah kita darani Abu Thalib ku mata alal iman. Cuma cara hukum zahir dihukumi tidak napa mukmin, tapi hukum hakikat hukumnya mukmin karena dia tasdik, cuma tidak melafatkan. Padahal iman itu mujarrodul tasdik. Kalau balik malah ini masalah Abu Thalib bin sampean gak salah paham ya. Abu Thalib itu kan pernah bersair begini. Walakot alim tu bi anna dina Muhammadin min khairil adiyan. Saat terusnya terus laulal madhammatu au laulal malamatu au madhammatu Quraisyin. Andai kan saya tidak takut dikritik orang Quraisy, tentu saya akan ikrar karena Muhammad itu Rasulullah. Terus ulama khilaf, apakah iman itu wajib melafatkan dua syahadat? Apa dua syahadat ini hanya untuk al-ijra' lil ahkam ad-dunya? Iya. Kalau iman mujaradu tasdik, orang enggak melafatkan syahadat pun kalau hatinya tasdik ya jenenge iman. Cuma karena dia enggak melafatkan syahadat, secara zahir kita perlakukan sebagai orang kafir. Artinya kalau mati ya dikubur di makamnya non-muslim. Paham ya? Jadi pelafatan syahadat itu hanya untuk menjalankan hukum duniawi. Juga sebaliknya orang munafik hatinya kan enggak iman, tapi dia melafatkan dua syahadat. Berarti kalau mati ya kita pendem, kita sholati. Tapi hakikat dia indawah tidak mukmin. Kalau iman mujaradu tasdik, orang enggak melafatkan syahadat pun kalau hatinya tasdik ya jenenge iman. Cuma karena dia enggak melafatkan syahadat, secara zahir kita perlakukan sebagai orang kafir. Artinya kalau mati ya dikubur di makamnya non-muslim. Paham ya? Jadi pelafatan syahadat itu hanya untuk menjalankan hukum duniawi. Juga sebaliknya orang munafik hatinya kan enggak iman, tapi dia melafatkan dua syahadat. Berarti kalau mati ya kita pendem, kita sholati. Tapi hakikat dia indawah tidak mukmin. Nah, ini sudah masalah-masalah yang butuh detail ya. Tapi saya baca di kitab-kitab memang seperti itu. Tapi kita ngomong saja secara zahir Abu Thalib itu tidak mukmin. Sing dadi asbabun nuzul ayat innaka la tahdi man ahbabta. Tapi wahsi sing digedingi Nabi mergo ngapunduti Said Hamzah menjadi mukmin. Sono ayat laisa laka minal amri napa sayun iku ora urusan Muhammad soal wong tak kei tobat utawa tak siksa. Ya mlane kula suwun sing seneng kula sing aji kula aja kulino men vonis-vonis. Kene ora cocok wong wis biasae miso wae jancuk kakeane iku luwih ringan lah. Wis penting gak dadi udun. Timbang ngecap-ngecap iki kafir iki gak usah. Kok nak miso kan wis biasa. Siji kowe ora nabi wae ya pantes wae. Nomor loro kita ya dadi wong belah wae pisah-pisah. Teng daerah pulau panturan itu miso nu buatan app. Kalau kencan akrab atau ketemu kakek aneh lagi ketok. Jadi kalau wiridan, lewo ngat sampai kencan akrab atau ketemu misal kakek aneh lagi apa? Ketok. Sing sing. Lucu urap takon. Lucu aja. Apa mana daerah Jawa Timur? Malah parah mana? Temu kencan ini takon. Anak piro. Serah usum takon anak piro. Saya kita takon bujumu piro. Lu podo kajine, podo kiai ini. Kayak itu kan. Cangkem-cangkem ngeten iki kan kultur mawon napa? Napa kultur mawon. Dadi wong belah iku miso iku gak bukti gedeng, pancen wis wiridane ngoten niku. Itu kan tapi nak ngecap ini terkait agama. Lah saiki biasa wong ngecap wong bid'ah, pun nentang Kanjeng Nabi. Sing niat nentang Kanjeng Nabi iku sapa? Wong ora nglakoni sunah Nabi, ora niat nentang Nabi, ya wis pancen ngono. Kaya saiki kowe nyulayani janji. Terus niat tentang Nabi, kowe ra jenggoten niat tentang Nabi, kowe ra cingkrang niat, ya ora ono niat tentang, ya ora roh wae. Jadi jarang perilaku orang mukmin itu diniati tentang napa? Kanjeng Nabi. Nek salah ya salah wae diakoni, robbana dzalamna napa? Anfusana. Jadi kula baleni malih nggih, dadi sing diarani kalimat Allah niku kondok kodhari pangeran utawa elmune pangeran sing al-muhit sing ngliputi kabeh mulai langit bumi digawe nganti ila yaumil kiamah nganti ila ma la nihayatallah iki sakwise kiamat. Misale wong ning neraka iku apa ya roh datane. Kapan iku dintas ana sing ra dintas ana sing lawase lawas. Lha iku umpama maklumate apa iku ditulis nganggo segara dadi pitu dadi mangsi iku manafidat kalimatullah. Lah niki wis amulane terus wonten wiridan-wiridan wau kados sing kula ulangno sampean alhamdulillahi mil almizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa sinatal aras. Terus Kanjeng Nabi ngendikan subhanallah bihamdi adadan wa khalqihi. Misale Allah itu maha suci sejumlah makhluk yang Dia ciptakan. Wa ridha nafsihi. Kenapa ada adada khalqihi? Misalnya begini. Orang itu mesti ngeluh, kena apa sih ning dunya kok ana tuma misalnya. Ana ketombe misalnya. Umpama ora ana ketombe kan penak. Tapi saiki Allah nggih ketombe ngrezekeni wong pira, ana pabrik sampo nampung karyawan pira wae. Ana artis wayu ngiklano sampo yo dadi dhuwit. Ribuan karyawan pekerjaan apa? sampo, toko-toko jual sampo. Iku mau barokah Allah gawe ketumbi. Barokah to ora gawe ketumbi. Barokah ora usah takok pangeran nak gawe mesti akeh gunane. Yo wis ngono. Terus kowe luwih seneng sumur timbang wis yo ora iso. Sumur gun bersih. Tapi cara wong kono anggere gedhe sumure gedhe pecerane. Lah misale ana sumur ana peceran terus yo oleh nganggu. Tapi nek peceran wajib kok gedhinge terus kabeh adus peceran mergo ana hikmahe. Yo ora usah ngono. Tapi nek ana sumur aja kok anti peceran. Lah sisane mbok buak ning endi. Nah kira-kira perjalanan hak ambek batil di mata Allah seperti itu. Yo serasa mbok jerok-jerok. Nek takoki sumur piye? Suci. Peceran piye? Hukume najis. Nek ngono nek najis ora usah ana barang najis. Terus ora usah peceran. Kowe iso jawab pertanyaanku. Iku latihan ilmu hakikat. Tapi ke hakikat terus ya sarap. Gendeng. Ya yes, biasa wae takoki. Peceran hukume piye? Najis. Nek najis piye wajib didui. Masuk ape turun ning peceran. Tapi takoki peceran penting to ora ya penting sumur kok ora ana. Lah terus piye? Ya ora piye-piye, mulai dhisik ya ngene kok jero-jero. Seneng kok takok sing ora penting. Jadi kula niku lah maklumate pangeran ngoten. Mulane kados mazhab ahli sunnah wal jamaah iku kabeh ning donya iku kersane Allah. Kira usah takok kene apa Allah gawe maksiat. Pangeran kok mbok takoki. Yes, kok ora usah mbok takoki. Kowe cangkeman iku wis nglama. Takok tok iku wis nglama. Pangeran kok mbok takoki. Mulane kadang pangeran ngendikan la yusalu amma yafalu wa hum napa bisal. Ya contoh paling gampang ngeten. Kula nyontokno berkali-kali. Ini karena urusan iman nggih. Sampean harus seperti saya dalam hal iman karena ini yang ada sanatnya. Saya punya rumah. Rungokno nggih, saya punya rumah. Kemudian di rumah itu saya desain ruang tamu. Ada sofa, ada AC. Paribasane ana telek cecek cedhok tak resiki karena ini ruang tamu. Semuanya steril bagus. Terus di belakang saya bikin MCK, ada macam-macam. Yo ngising ning kono, nguyoh ning kono, nek ana klambi kotor bak yo ning kono. Ya sudah nasibnya dia yo sambet tenan, podo-podo tanah. Ya Allah nasibe tanah ning arep disaponi terus nasibku amin dinggo buak-buakan taek, WC macam-macam. Oke, itu yang punya saya. Terus suwe-suwe kamar tamu iku mlete. Oh, mulya aku, digresiki terus. Kowe iku apa? Terus aku sing di omah ngrubah. Dhisik omahku madhep ngalor, tak rubah madhep ngidul. Sing WC tak dadekno ruang tamu. Sing ruang tamu tak dadekno WC. Aku dolim to ora ngwekku. Gak jawab, aku dolim to omahku dhewe. Mboten. Lah kira-kira seperti itu Allah ya falu. Mayasa sing soleh didadekno dolim ning akhir hayate, sing dolim didadekno soleh ning akhir hayate. Mulane berhubung kita tidak yang menciptakan, kita mau karep tok kepengin husnul khotimah. Tapi ra iso nentokno. Mulane kon ndonga ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Ki ra iso ngandalno saleh. Salehmu modal opo? Mulane latihan ikhlas. Mulane kula mulang ya mulang ae tak kon ngatur sampean ra wani kula. Iso wae sampean luwih mulya timbang aku. Meskipun kemungkinane mbono ampun ora pokoke wis pokoke ngono. Nggo weden-weden ben kula ora ujug iso wae sampean luwih afdol timbang aku. Wis ngono ben ra ujug. Sak conto ning ati kula yo tenan to ora wis pokoke kok. Wis pokoke nggo ngilangi ujug iku wis fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanit taqwa. Wong ra usah sok suci sok bersih apa piyambak sing paling pirsa ndi sing paling tak. Makanya kula bolak-balik cerita ada wali itu salat di saf awal terus. Kalau kita ditanya saf paling baik saf mana? Ya saf awal. Ketika si wali tadi merasa jadi wali karena selalu sholat di shof awal, mbek pangeran dijawab, sing dadi wali meneh ku ana sing ning shof paling guri. Nak sholat itu ning paling guri, cek ning guri pager. Terus ditanya, kenapa itu jadi wali? Mergo dene takoki, kowe kok iso dadi wali nek sholat guri pager? Aku iku isin, dosaku akeh kok sholat kok ngarep, kaya wong bersih wae. Dadi barokah tawaduk iku dene. Tapi aja tiru lho. Nak kowe takoki cara syariat shof paling afdol ya paling ngarep. Tapi nak takok cek PD ini kok radhi dosa wis sowan kok ngarep. Tapi nek kok guri kok faktari salat imamin dredeg nek kok far-far karo iku. Kena ngalim kesunatane salat kok guri mergo imame mari runtusan. Paham ya nek niku fitnah hukume niku. Jadi tidak mesti. Abu Yazid Al-Bustami wak terkenal sampai wong Jawa kaya jenenge Bustami. Itu dia tuh tahajud terus. Sampai dia itu merasa orang paling top. Terus biar pangeran dealing no. Hatif itu suara tanpa rupa. Ini ada di kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah karangane Habib Zain bin Smit yang disadur Habib Ali Hasan Baharun. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami iki kena mbok tiru. Kula lah nggih niru niki, tapi aja anut kula. Tapi ana tabire. Ya Aba Yazid, kowe salat aku terus iku gak perkara wedi aku. Dadi aku mbok anggap apa? Saking wedimu tak siksa terus salat terus istighfar terus. Lah sing afdol koyo kula sinten? Ya sing turu iku. Lah kok saged? Ndek niku nganggep aku apian, mlane ditinggal turu. Lah nek aku nganggep aku iku amen nyalah-nyalah noneliti, mlane iki wedi aku terus salat terus. Nah iku gak nganggep aku iku apian, mlane terus ditinggal turu. Dadi kowe mbek iku padha. Lah aku makome sing iku sing tu, sing iku. Dadi kowe aja niru aku, paham nggih. Kowe amuk niru-nirunan, plagiat. Nah kula asli roh kitabe, dadi niki. Mulane kula niku jarang tahajud, kuwi ono ilmu. Nah kowe jarang tahajud terus ono ilmu, nek ono dableke, anjen ra duwe ilmu, dablek terus ra tahajud, beda. Tak baleni malah ya aku ra tahajud kuwi ono ilmu. Nek sampean gak ono dableke terus gak tahajud. Iku kriminal iku. Jadi orang beribadah, itu misalnya ibadah terus, kadang-kadang ngerasa Allah itu kok tel, kayak polisi, kayak KPK, kayak repot. Malah kadang ibadah sing wajib-wajib, dok ngiling-ngilingan, nak Allah itu Rahman. Tapi kadang-kadang ibadah sunat, enak menawa nambeli wajib sing babak belur. Tapi aja terus. Malah kadang ibadah sing wajib-wajib, dok ngiling-ngilingan, nak Allah itu Rahman. Tapi kadang-kadang ibadah sunat, enak menawa nambeli wajib sing babak belur. Tapi aja terus. Iku para wali-waline Allah ngoten niku. Nak ghalabat alaihil haiba, nak lagi eling haibae pangeran salat terus, ngibadah terus. Tapi nak eling jamalullah, rafatullah, ninggal ibadah-ibadah sunnah. Nggo eling-elingan Allah iku api. Apian. Mulane ono wali atfal. Dadi wali ono wali autat, wali aktop, ono wali napa? Atfal. Atfal wali sing kok cah cilik. Dadi nganggep pangeran apian koyo wong tuane, cah cilik adolanan. Gak tahu mikir masa, mulai mangan. Berkelambi rusuh, adus, dah kok bak, bar wis. Pokoknya ra mikir. Nek ku wali atfal, soalnya ning donya udah ra mikir, ngono pangeran apian tak pikir bareng. Mulai dhisik sing arep donya ya pangeran sing ngurusi donya pangeran wis tak tinggal turu wong ngono sing ngurusi kok repot. Nek ku wali atfal. Tapi kue daftar ra iso, caci lek seneng rondo. Caci ra iso, kue daftar wali atfal ra iso, caci lek seneng duwe. Jadi kena wali atfal tenan syaratnya aja seneng rondo, aja seneng duit, aja seneng pangkat. Terus manjat tok mek pangeran. Wong cah cilik. Tapi kowe daftar wali atfal ra iso. Cah cilik jejelalatan. Ora wong ayu kan ra ulah cah cilik kok wong ayu. Ra iso. Apa daftar wali autat patoke bumi. Iku sak kedepane ra tau eling liyane Allah. Lah ora mlebu. Wali aktop, wali kutub syaratnya apal Quran, apal hadis, mujtahid, ra tau mangan riba, wah seram lebu meneh. Lebu apa? Ora usah daftar, ora usah daftar. Pokoke bus warga iku bifadlillah, pokoke bus warga iku bifadlillah. Aman ya apa? Dadi kula suwun pokoke latihan nggih. Dadi elmune Quran iku benten mbek elmune manusa. Dadi nek cara Quran wong iku ra nyulayani janji iku mergo kuwasa. Tapi nak menuso kepengen nepati wae kadang ra kuwasa dadi nek ora tep ora tepat. Eling-elinge dadi Allah niku mlane jari Imam Ghazali, titeni fa'il ning gone Quran. Misale isnadul ilmi ilal khalqi mau ala ya'lamu man khalaqa. Ana ta ora ngerti sapa man wong khalaqa. Dadi sing marai ngerti iku kowe sing gawe. Saiki kowe gawe desain bangunan wis tingkat 5 lah. Ngisor mbok tanam misale pralon, mbok tanam ini apa sirkulasi udara. Saiki kowe ora roh ya jek roh wong kowe sing gawe. Padahal mripatem wis ora. Tapi kowe tetep roh, nak di gedung ini pralonnya di sini, yang saluran air di sini. Padahal mata kamu sudah ndak tahu, tapi kamu masih tahu karena Anda yang mencip. Saiki Allah sing gawe jantungem, sing gawe nafasem, sing gawe oksigen, tentu Allah tahu terus karena yang membuat. Nah, kita kan pemakai tapi tidak pembuat. Nah, bagaimana mungkin ilmu ni Allah Ta'ala yang seluas itu kemudian bisa cukup ditulis ma fil ardi min sajaratin apa aqlam wa mau ditulis tetap ma nafidat kalimatu pun kalau terus nanya ma khalqukum inna waha satun awa iku azizun dat sing menangan layu jisi orang ngapus nuhi ngawa pasyaun perkara hakimun dat sing bijak layak rujo ora bakal metu pasyaun perkara an ilmihi sang ilmu ta'ala wa hikmati lan hikmai Allah Ta'ala. Ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsi wahidah. Ma khalqukum ora ana utawi gawe sira kabeh wala ba'sukum lan ora ana utawi nangekno sira kabeh saka kubur. Ora ana kabeh iku illa kanafsin kecuali padha karo Allah menangekno awak-awakan wahidatin kang siji. Apa gawe wong sak donya iki padha karo gawe wong siji. Gawe wong siji mek wong sak donya ya padha wae. Khalqa apane penciptane wa ba'dalan kebangkitane. Mergo li annahu karo sak temne khalqu iku mok bi kalimatikun kelawan kalimatkun ya fayakunu mongko ana apa ikilah kabeh. Kabeh sing dikersane Allah dadi. Dadi ora ana bedane apa gawe donya tikel 7 cek tikel 2 cek mok sitok-tok kabeh kalimatikun ngene apa fayakun. Jadi kowe ra iso terus mikir apa gawe wong ribuan nak luweh kangilan timbang gawe wong sitok ora kowe lah pangeran yo padha mawon. Malah kalau menurut saya begini nggih, teori gampangnya begini kalau latih sampean tak latih carane iman yang benar nggih. Ya harus dilatih, mang iman yang benar itu harus dilatih. Sampean saiki tak bedheki. Manusa kabeh sok ben ning kita kan mukmin ya, tentu kita mukmin. Mukmin itu maknanya yo iman ning kekuasaane Allah. Senajan to kita semua ora mesti mlebu swarga. Gak penting mlebu swarga. Sementing mukmin sih. Mlebu swarga itu gampang, fadole pangeran. Jadi ra perlu mbok siapno ngamal sing napa? Serius. Gampang mlebu swarga gampang, fadole pangeran. Karo dene mbah-mbahmu wis ning swarga Nabi Adam. Mau paling gampang mlebu swarga gampang, tapi mukmin itu ini latihannya sahabat Abdul bin Mas'ud. Yang penting kamu iman dulu. Misalnya sampean saiki tak bedheki. Manusia semua itu nanti kan dibangkitkan di mahsyar. Itu berapa miliar kira-kira? Anggap saja 1 miliar. Oke, 1 miliar dibangkitkan lagi. Itu gampang enggak bagi Allah? Kan gampang. Saya itu berkali-kali nggih istikharah. Nak cara aku padha-padha kangelan, aku kangelan pangeran pas gawe Nabi Adam. Umpama pangeran kangelan padha-padha kangelan pas gawe Nabi Adam. Bayangkan Nabi Adam itu satu manusia, di situ ada embrio atau ada sperma yang nanti itu bisa digandakan sampai sekian miliar ditaruh di satu orang yaitu yang bernama siapa? Adam. Lu angel gak desain orang yang nanti jadi indukan sekian miliar orang yang akan datang kamu dia ini kok lu angel? Iku ya Allah iso. Jadi koyo kue kabeh iki dise yo ono ning manine Nabi Adam. Terus digawe sak cadangane. Lu kok angel lu iku wae Allah iso mlane delok kudrat Allah taala iku delok ning manusa balil insanu ala nafsihi basira sebagian wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba kita yang seorang bapak saja sok ben turunane ruhe niku pira padahal dhekne ora kepengin ngerti-ngerti turunane mergo di geger kita nopo dhuwur apa di punggung kita ini ada sperma turunan kita ilah yaumil iku wis digawe saiki mbek pangeran. Iku gadak none iku terus piye wis ditakok saiki. Terus ngature iku piye supaya ora kering, ora gabuk. Ada yang dihentikan yaiku misalnya akim, berarti dihentikan di situ. Waiz alumayasa unapa? Gimana? Sekarang populasi manusia seluruh dunia itu kan indukannya dulu Nabi Adam. Berarti semua spermane, semua bahane iku ditampung ning sinten? Nabi Adam. Wah, lah nek Nabi Adam digawe gagal, ya gagal kabeh wong iki. Lah mulane Allah niku wa id akhadha rabbuka mim bani napa Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Makanya wong ngaji mek ulama benro. Makanya ketika sperma ini ada di Nabi Adam, Allah wis saged ngendikan, "Jong-jong kowe sok ben niku dadi dzurriyyah Adam. Kowe ngakoni gak anakku pangeran, alastu bi rabbikum." Terus qalu bala. Ini disebut ning alam dzar. Jadi manusia di alam dzar iku wis nyekseni nak pangeran iku Allah. Bareng digawe tenan roh ramene donya kadang terus ingkar. Padahal zaman ning alam dzar niku iman. Terus kowe wong protes. Alam dzar tu khayal, khayal piye? Manusa sing saiki ana iku tentu wujude materine iku wis ana zaman dititipno ning gegere sinten? Nabi Adam. Gak mungkin wujud sing saiki kok tanpa materi. Lah wujud itu dititipno sapa? Bapake. Bapake dititipno sapa? Bapake meneh. Sampai tok sinten Nabi Adam. Mulane ana wa id akhadha rabbuka mim bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Jadi mulane kula makanya kesaksian kita sekarang la ilaha illallah iku sakjane kesaksian yang kita pernah katakan zaman kita dibiat Allah ning alam napa dzar. Ora usah takok kok saged. Ya iso wae mulane wong tau dadi wali, tau mukasyafah kok terus kowe roh. Nek ora roh ya saiki percaya sih, penting percaya sih. Ora roh kecangkeman. Ya mungkin sekali karena wujud kita yang sekarang wujud yang kesekian kali. Mergo materi kita sudah dibikin dititipno ning sinten? Nabi sinten? Adam. Apa meneh wujude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau punya nur yang bahkan sebelum Nabi sinten ada. Nah, niku wis malah spesial ya, itu tentu spesial sekali sehingga saking spesial nur itu Nabi Adam digawe wis tawassul bek Nur Muhammad. Tapi kita yang umum-umum saja pasti wujud kita ini ada materinya dan materinya itu dititipkan Nabi Adam. Berarti di punggung Nabi Adam ada berapa miliar orang itu. Karena mulai Nabi Adam ila yaumil kiamat itu semua materinya dititipkan Nabi Adam. Makanya pertama Nabi Adam dibikin iku Allah wis membiat duriahnya. Itu disebut apa? Wa id akhadha rabbuka min bani Adam apa? Min zuhurihim zurriyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Terus Allah takok, alastu bi rabbikum? Kamu ngaku enggak kalau saya Tuhan kamu? Qalu dalam pun Gusti kula ikrar. Makanya pertama Nabi Adam dibikin iku Allah wis membiat duriahnya. Itu disebut apa? Wa id akhadha rabbuka min bani Adam apa? Min zuhurihim zurriyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Terus Allah takok, alastu bi rabbikum? Kamu ngaku enggak kalau saya Tuhan kamu? Qalu dalam pun Gusti kula ikrar. Mulane terus ana riwayat-riwayat nak kowe maca selawat ya fil awalin wal akhirin. Kowe maca la ilaha illallah fil awalin wal akhirin. Karena semua kebaikan kita itu ya ada di zaman dulu. Nah, mulane kudu ro, mulane terus kiai-kiai nglatih ono zaman azali, zaman kuno ni kuno jong kowe wis ditakdir ngene-ngene. Cuma tanjisi hadis e pelaksanaane saiki, tapi dhisik wis ana jenenge alam soluhi qadim. Soluhi qadim gamane zaman azali. Iki wong diskusi ngono wis ra usum, iki wong kabeh modern, tatap masa depan, tinggalkan masa lalu. Lah nek mbok kongkon bareng laopan ker masa lalu wis ketinggalan blok goblok ngono kok usah dokter ngomong ngono ya. Tatap masa depan, tinggalkan masa lalu. Masa lalu mesti wis ketinggalan lah apa mbok omong-omong. Wong ngomong ngono banggane ra karuan. Lah masa lalu mesti wis ketinggalan to. Rasa mbok kongkon ya wis tinggalan aneh-aneh. Gedeman kok ngono. Tapi ngono yo ketok pinter ngomong ngono gitu sih. Nak kula ora tertarik mbek urus. Tapi kowe yo mantuk-mantuk iya. Foto gobloke geger. Lah tatap masa depan tinggalkan masa lalu. Masa lalu mau tinggal kongkon ninggal ya ora ninggal ya wis. Ketinggalan ku aneh-aneh. Tapi kok jamel melok kula ngene mbok guyon mawon. Kula kadang engkar. Udah ora bakas akhirat udah arani pinter. Sing bakas akhirat diarani goblok kok jere gak nyata. Gak nyata tapi repot sama akhir. Tapi yes, rame-rame ni dunia kan, yes. Ben gua nuh, ben mati kape, mau dah mati ni. Terus si Tina Ali suben mati cocokan si swargo sopot. Boleh kau yang melihatin rokok pisan wajper. Ane ke dungo, boleh dungo tempengir. Anak neng rokok, u cecer wong kafir. So, wong kafir u kecangkeman. Nanti wong kafir yang menang rokok terus ni. Ni gua pun hati soha tu semua tafsir. Di jengben ni wong mukmin tu sana akehin, melebun rokok. Mlebu neraka jejer wong kafir. Wong kafir iki sik kecangkeman. Mulane ke donga muga-muga jejer wong kafir sing kecangkeman. Ma akhna angka imanuka. Lho kowe jare iman kok ternyata mlebu neraka. Jebule ora ana gunane iman. Pangeran gak trimo ora iso. Wong iman kok padha mek kowe kafir ra iso. La ja'altu man akhlasa li bisyahadati kamang kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Tapi nek wong kafir iku gak ngenyek yen dibaro. Mana sebenar jawil, kau nangnya aku leh, pucuk orang nangnya. Lagu sing disebut rubama ya wadul ladina kafaru laukanu muslimin. Terus wong-wong kafir sing neng rokok iku kepengen jadi muslim. Mergo muslim dosa wakeh kaya apa akhirnya dintas mlebu swarga. Lah pas iku wong kafir kepengen jadi wong mukmin. Lah wong mukmine dintas mergo Allah tersinggung wong mukmin dipadakno wong kafir. Mane kowe kudu jejer wong kafir sing ngenyek wong mukmin. Nah nganti wong kafir yang menengah ya Allah ora tersinggung. Mulane ndonga supaya wong kafire kecangkeman. Kecangkeman ngomentari kowe ternyata imane merono gunane. Lah iku pasti kok Allah tersinggung. Wong mukmin kok dipadani wong napa? Kafir. Mulane terus teng hadis kutsi Allah dawuh la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kamang kadzababi. Aku ora bakal gawe wong sing ikhlas nyekseni nek aku pangeran tak padakno mbek wong sing ngrono aku. Terus adkhiluhumul jannata bi rahmat. Pun kalau terus nong. Inna wa sa'atamna Allah iku sami undat sing midanget yasma'u tiksim midanget sapa wa ta'ala kula masmu'in ing saben barang-barang sing iso dirungokno. Basirun tur dat sing mirsani yubsiru tiksim mirsani sapa wa ta'ala kula mubsorin ing sekabehane barang sing iso dipirsani. la yasghaluhu ana sing maca la yasghaluhu sami ora nyibuno wing apa-apa seun perkara an seen sange perkara liya alam tarana tarangan-angan sira ta'lam tek sira ngerti sira ya mukhotoban sapa wae sing kena dikhitopi ana wae sing satemene ta'ala yuliju mlebono sapa wae ta'ala yadkhilu tek sing mlebono sapa wae ta'ala alaila ing bengi finnahar ing dalem wektu rina wa yuliju lan mlebono sapa wae ta'ala anahara ing rina yadkhiluhu tek sing mlebono sapa wae ing nahar fil lail Faiz itu mongko dadi tambah pukulan saben-saben suci min huma sanging laili lan nahar bima klan perkara nakoso kang dadi kurang apa mam nal akhori sanging ning liya. Kados sakniki kan wektune bu. Sakniki rino mbek bengi suwe iki, Fon. Sing sakniki. Suwe rino iki kate. Sakniki kan mundur sedanten. Pokoke anggere rinane suwi berarti bengine dikurangi. Anggere bengine ku suwi berarti rinane dikurangi. Tapi ning beberapa daerah nggih wonten sing rino nganti 3 wulan. Kados teng Denmark itu ada masa rino iku 3 wulan. Nak tengene kutub berbulan-bulan malam ros rengenge wis taun ping pira. Lah itu kabeh wis kersane apa wis diatur sedemikian rupa. Wa sakhara lan ngatur sapa wa taala asam sa ing srengenge wal qamar lan rembulan. Kulun te saben-saben suci min huma min asam si wal qamar iku ya jri kulo mako apa kulun fi falaki ing dalam garis edare kulin ila ajalin tumeka maring batas musaman kang ditentono. Wa ta'ala jalu musama yaumul kiamat dina kiamat. Wa anna wa lan satuna wa ta'ala bima kan perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh khabirun dat sing pirsa. Kenek apa dalika bi anna wa huwal haq. Dalika uti mengkon-mengkon kabeh dalikal mazkur. Tegese uti mengkon-mengkon barang kang kasebut iku mergo bi anna wa kan satuna wa ta'ala wa ya wa iku al haq dat sing nyata. Asabitu tegese dat sing bener-bener wujud, sing bener-bener nyata. Wa anna wa lan satuna perkara yat unakang ngajak kang nyembah sapa wong akeh utawa tatuna bil ya iklan ya wa ta'ilan tak tatuna. Ya budu nanti saya nyembah sopong akeh min duni sangin liane Allah iku al batilu barang sing batil mana ini batilu tiksi azailu tiksi barang sing ilang barang-barang liane Allah Ta'ala sing buk duk-duk no mesti ilang maksudnya berholo-berholo niku utawa sesembahan liane Allah mesti ilang ilang mana ini rana guna nih wa nawalan satu nawa ta'ala huwa ya Allah wa ala liu dat sing agung ala khulki yang atas sing alah no makhluk Allah bilkohri klan maksa wong meliti kaya apa ya mati meliti kaya apa ya loro merga Allah iku sing ali dat sing iso maksa kawulane kalah mbek doife al kabiru to dzat sing agung ya lazimu tik sedat sing agung alam tarana tara ngenangen sira anal fulka sak temene prau semulane jog ngaji kula jinan kudu iman nggih ibadah paling apik ku mikir mergo Quran sering ngendikan alam ta'lam alam tara nggih napa alam ta'lam alam tara ana to kowe ora mikir tane kados wingi kowe maca la ilaha illallah ping 1000 ambek maca ping pindho tapi ngerti maknane ya dhuwur ping pindho sing roh maknane piye-piye tentang kalimatul haqi dikawiti ayat fa'lam nggih fa'lam ngerti yo sira yo ngerti kados wingi sing kula terangno kowe iku ngerti swarga digawe mergo bagi sing menerima la ilaha illallah neraka digawe kanggo sing anti la ilaha illallah donya digawe kanggo persemian kalimat la ilaha illallah lha iku jenenge nganti ngerti nah tapi nek kowe mau nglafadzno tok ijazah ping 1000 kudu waca ping 1000 orang maca 500 wis bleng rencah terusno ta ora. Wiridan kok ngeluh. Terusno ta ora, tapi ra tak terusno ijazah 1000 tak terusno kok wis kes. Atuk loro lah tapi ikhlas. Lah bangkune loro kok ora ikhlas. Mumuk sithik wae kok gak. Ikhlas. Lah tapi kula suwun sementing alam ta'lam alam taro. Nggih, pokoke latih kabeh ibadah iku ana mikire. Nggih, kabeh ibadah iku ana napa? Mikire. Mikir ku gampil, anggere dilatih ku gampil. Nggih, misale wae kados cerita Zamakhsyari ku ulama sing berkeyakinan wong iku yakhluqu af'ala nafsi. Wong iku iso gawe prilakune dhewe. Tapi nek cara ahli sunnah wong iku kabeh dipeksa pangeran. Akhire Zamakhsyari niku alasane Zamakhsyari nek wong iku kabeh terserah Allah berarti maksiat ya terserah Allah. Nek ngono Allah nyiksa wong maksiat iku dolim mung kersa-kersane dhewe disiksa-siksa dhewe. Pikirane Zamakhsyari ngoten. Suwe-suwe ini masyur ana anak wong alim ya rodok bulet tapi bulete wong alim singkat cerita anak itu dirabekno mbek Zamakhsyari wayu anak Zamakhsyari senenge entuk wong ayu bareng malam penganten bar jima wis pokoke asik bar bulan madu bojone muni ngene mas enak mas ya enak ijek kepengin ya ijek kepengin wong enak ayo mas baleni mos ora iso jare wong iso nekan nglakoni karepe dhewe terus mau sama sehari nak ngono wong karep ora mesti iso nglako terus tobat jadi wong ayu iso nobat no wong alim dari ngono kok ngenteni ra kelar baleni paham Imam sama sehari ku tobat iku perkara kelon ra iso baleni wong alim ngono ngarang kitab kasyaf iku kalah yo mbek wong ayu mlane wis ing wis ra usah engkar wis biasa wae kalah mbek wong ayu wis bojo elek kok kalah lha iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalah wong ayu wis kunane kuno. Zamasari sapa sing ora roh tafsir napa? Zamasari kabeh tafsir napa kitab napa? Kasyaf karangane sinten? Imam Zamasari. Tapi pincang dene. Ketukaran mbek ulama dipasutno pincang. Imam Zamasari ku pincang, valid. Imam Zamasari tau dipikiran ngene. Nabi Muhammad mbek Jibril dari dene afdal Jibril. Pikirane Zamasari alasane Allah muji Jibril iku innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin indadil arsy makin muta'in thamma amin. Jadi Quran itu diwahyukan oleh rasul innahu laqaulu rasulin karim. Keren kan rasulin karim dzi quwwatin indadil arsy makin muta'in thamma amin. Thamma itu ning kono-kono panggonan. Jibril adalah orang yang di mana-mana ditaklui, di mana-mana ditakuti. Oh keren sifatnya Jibril, keren. Berhubung sifatnya Jibril keren, sifat itu enggak ada di Muhammad. Mulane Abdul Jibril. Musuh debate ku wali. Oh bocah kok elek ngono. Pincang kowe. Lha maksudmu untuk ngomong pincang ngono gen ora kriting kowe gak mung pincang. Lah terus yo mari gak trimo. Lah maksud terus cara kowe ku piye? Lah iya tetep Abdul Nabi Muhammad. Lah kok iso piye wong Jibril sifatnya kerene ngono. Lah iya kerene ngono wae trimo dadi utusan. Mukon ngurusi Nabi Muhammad. Saiki utusan mbek sing diurusi ku keren di meneng terus sinten Zamasari. Lah iya Jibril kerene ngono iku trimo ku. Utusan ora maksud, sing maksud itu Kanjeng Nabi. Lah iya mlane cara pikirane ahli sunnah iku. Justru Jibril disifati ngono nunjukno kerene Kanjeng Nabi wong utusane wae sing ngurusi wae panitiane lah gamane cara cangkem elek. Panitiane wae sekeren itu. Mane ngaji, enggak ngaji ya terus kowe dadi koyo Zamasari. Tobaté ngenteni kelon ra iso baleni wae. Lha niku tenan utang kitab-kitab lu tobaté Zamasari ku bantah-bantahan niku ora mandi. Perkara dekne berkeyakinan annal abda yakhluqu af'alan apa nafsi. Kalae mergo kelon enak wong ayu. Bareng wis seneng Mas, seneng. Kepengin wali, ya kepengin. Ayo Mas, jare wong iso nentokno kepinginane. Ayo baleni nek ora iso ora kuat. Jare anggere wong iso nglakoni karepe. Wah, semenjebule digambar terus wis akhire tobat den. Jadi tobat nang wong ayu. Ya berarti alam taro iki jenenge apa? Alam taro, alam taklam wong ben mikir. Dadi wa khuliqal insanu dhaifa. Kuwi iso iman nak sakuse napa? Sakuse napa? Mikir. Mulane kata teng Quran alam taro, alam napa? Taklam. Makanya kula suwun nggih iman pokoke sampean iman nggih kabeh ning dunya kersane Allah. Tapi Allah ngutus gedeng maksiat. Ya kita gedeng maksiat. Piye-piye Allah ngutus gedeng napa? Maksiat. Tapi kowe kudu yakin nama maksiat ya kersane Allah. Lah terus logikane piye? Lah kowe kadek takok logika. Kowe iku sapa kok kakehan takok? Ngremaya mangan-mangan aku wis. Iku tugale kula ditogo iki kisah nyata kanca kula SD. Angger kok nyapu wong tuane ora gelem. Mama kok nyapu barang kok ya rusuh meneh. Iku tugale ngene. Lah anak kowe nuruti protes sak ngono. Lah kowe adek mangan wong kok ya dadi taek. Ora usah mangan ben ora usah ngising. Apa gunane mangan nek akhire dadi taek? Kowe kok ora takok ngono. Paham? Nak kepentingan dhewe ora tau kecangkeman bareng hukum tauhid ada kecangkeman. Oh banyak jatahan rokok. Mulane jare Kanjeng Nabi dawuh Nabi innama ahlakal ladzina min qablikum mergo kasratu masaidim. Di antara penyebab mlebu neraka kakean apa? Takok. Mulane bener sampean ngaji rasa takok. Takok malah rokok. Kok kadang takok iku wis bulet. Agama ini mau diprotes. Tapi nak takoke mergo ra roh ya ora apa-apa. Tapi bangkune wis do ketuhunan ku jalalen ra roh. Malor ngidul ku jalalen. Tapi kula kandhani nggih, takok itu seringnya itu menohok. Masyhur itu kan ada ulama Mu'tazilah debat sama ulama ahli sunnah. Ini tak dudono ceritane. Ini ada di kitab Umul Barohin juga ada di kitab Jami' Usulil Auliya itu yang dipakai ngaji Habib Lutfi. Habib Lutfi kalau ngaji itu kan master kitabnya kan apa? Jami' Usulil apa? Auliya. Saya punya kitab itu dan sering saya pelajari. Itu kitab Qadiriyah apa Naksabadiyah napa Khalidiyah itu masternya itu namanya kitab apa? Jami'u Usulil Auliya. Itu ada perdebatan begini, kata ulama Mu'tazilah, jika maksiat itu kehendaknya Allah, maka berarti Allah itu zalim karena menyiksa sesuatu yang kehendaknya sendiri. Terus dari ulama Ahli Sunnah gak jawab. Nak maksiat itu ora kersane Allah dan kemudian terjadi banyak di alam raya ini. Idzan yaqau fi mulkihi ma la yuridu, berarti di alam raya ini banyak terjadi hal yang di luar kendali Allah. Nak ngono Allah dadi raja ora sempurna karena terjadi di alam raya sesuatu yang di luar kendalinya. Lagi pula maksiat lebih banyak ketimbang taat, berarti setan skornya lebih baik karena menang terus. Terus jare Mu'tazilah, pokoke ngono, jare Ahli Sunnah ya pokoke ngono. Lah pokok-pokokan. Nah, terus Ahli Sunnah tanya gini. Kalau kenyataan maksiat itu banyak di dunia, kemudian apakah Allah tersiksa karena melihat maksiat itu? Jare Mu'tazilah ya tidak tersiksa. Karena Allah itu mampu menyiksa mereka. Terus lalu Allah melihat maksiat banyak itu terpaksa apa enggak? Habib Muni terpaksa, Allah kok terpaksa, Habib Muni ora-ora. Bingung akhirnya Mu'tazilah. Nah seperti itu tidak usah ditanyakan, kata Imam Ghazali ini bab Kitabul Qada wal Qadar. Kamu pokoknya sementing gedeng zina, gedeng maling, gedeng copet. Ya wis tetap gedeng, banyak maksiat kon gedengi pangeran. Tapi kira usah komentar, nah itu rakersane pangeran. Nak kowe ora paham, yo nganggo analogi kados kula contohno, kowe nak gawe sumur iku saiki gawe peceren gak jawab ae. Kowe nak gawe sumur iku gawe buangan peceren to ora? Gawe, sing gawe sapa? Kowe. Terus kowe darani mandane anak emcung peceren berhubung sing gawe aku ya kowe turu ning kono ora apa-apa, kowe sarap to ora mrene ngene iku. Gak jawab ae ben sitok-sitok ben tok ketemara. Harap kan tetep kowe ngomong, "Cung, aja nek parek-parek peceren najis." Apa terus apa peceren gaweanmu terus gak apa-apa cung ning peceren iku ya gaweane bapak. Lah ya paling gak kowe paham secara analogi ngono, maksiat ya kersane Allah, tapi Allah berhak ngatur donya, aja parek-parek. Maksiat, ngono. Paham? Lu paham tenan to? Lah mulane iman khairihi wa syarrihi minallah. Dari wong kudu ngaji ben ngerti, aja kaya Zamakhsari tobat ngenteni wong ayu. Tapi ya untung ndekne. Gelem kan kita tobat nang wong. Wah, ayo anak kiai bisa. Tapi bapak ayu pancen jarak. Paling sama Sari reso baleni terus. Dirabekno anake gelem sama Sari. Tapi yo ya, akhirnya wong alim kondang iso gledek kalah mbek wong ayu ngono. Padahal sapa sing ora roh kitab sinten? Sama Sari. Ning dunia tafsir tuh keren kitab napa? Kasyaf napa? Kasyaf. Nah, anane Kasyifun sing buka. Nah, kasyaf banget buka ya. Dadi nek promosikno kitab e Kasyaf. Kitab sing banget iso membuka semua tabir ning Quran. Keren kan? Jadi sambil wong yo percaya mbek kitab napa? Kasyaf. Lha iku kalae mbek wong ayu ngono ae. Kon baleni ra iso. Dadi Ahli Sunnah kepeksa dene. Ayo dene tau di pikiran pasutno terus ning jedeng tiba terus pincang. Mulane Jamaah Sari iku pincang gara-gara dipasutno wali. Godekne tau kepikiran nak Jibril ku afdhalu min Muhammad. Mergo Allah nyifati Jibril apa? Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin indadil arsi maki ini cek mutoin sama di mana mana orang tuh takut Jibril. Nah, berhubung sifat Jibril lebih keren terus dia di pikiran lebih afdol dibanding Kanjeng Nabi. Terus dieling nabi ulama, kue nak ngaji jongono cara nih wong keren yang ngono, kue terima. Utusan bocah kok ngono menang dia nih. Terus dipasut nih, pas tiba dia nih pincang terus untuk kado ulama dia kau dengar nih, mohon cina dunia dia pincang, wong kok ngono. Terus kata dia nih. Ya tapi ulama ge jomelo-melo bodoh ulama is ben ngono. Inna fi dzalika alam tarono ta ora ngerti sira annal fulka ing sak temene prau ai sufuna teng se pira-pira prau iku tajri iku lumaku apa fulki fil bahri bi nikmatillah lan nikmate Allah. Liuria supaya merono sapa wa taala kum ing sira kabeh ya mukhatabin e wong sing dikhotib kabeh bidani ka lan mukono-mukono kabeh min ayati sing pira-pira ayati Allah. Saiki ana prau kapal gedhi-gedhi kok iso terapung ning gone segara kabeh iku bukti kekuasaane Allah. Soal manusa mikir iso terapung mergo ngene ya manusa iso ngono ya kersane Allah. Materi yang dipakai ya kabeh ciptaane Allah. Dadi soal manusa duwe teori harus pelampung, kalau pelampung enggak bisa ini karena air lebih berat ketimbang ini. Iku ilmu kabeh ya kersane Allah. Materi yang ada di pelampung juga ciptaane Allah. Manusa ora mung kecangkeman omong ngono ae. Adek rahiman terus karepmu piye? Wong trimo ngomong, nasi ini gunanya gini. Nak mangan nasi wareg. Nak kakean mari zat gula karena nasi ngandung zat gula. Terus ngrasa pinter. Lah sing gawe zat gula iku ya sapa? Sing marai iku ya sapa? Kabeh kersane Allah. Inna fi dzalika sak temne iku tetep ing dalam kono kabeh la ayat nyektine dadi pira-pira ayat ibaron tegese dadi pira-pira napa? Ibrah dadi telodo iku li sabar. Dadi wong sing saben-saben sing banget sabari. Nyabari an ma'asillah ngedui sangka maksiat Allah, sabar ngedui maksiat Allah, syakurin terakeh syukuri li nikmati maring nikmati Allah Ta'ala. Wa idha khusyahum lanalikane ngrungkepi ku mengepung hum ing wong akeh ala tegese ngrungkepi al-kufaro ing kufar apa maujun gelombang, sing gelombang mau kadzulali kaya gunung-gunung sing gedhi. Misalnya kaljibari kaya dini gunung ala tikang tudzillu kang iso nyiup-nyiup apa jibal man ing wong tahta kang ana ing isore jibal. Da'au mongko padha donga, padha memohon sapa ngake Allah ing apa mukhlisina kali murnakno kabeh lagu maring Allah adina ing agama. Ayi doa tegese murnakno ing donga bi ayun jiahum. Uta yunat jiahum ya sami. Tengene Quran kadang falamma najahum kadang falamaan jahum berarti anja yunji nak naja yunat ji. Wae Quran sering kadang apa kulillahu yunajikum minha kadang yunjikum wae sami niku tak diae sami kadang naja kadang apa yunji. Bi ayun jiahum gambar arep entah nyelapna sapa taala hum ing wong akeh layat una tegese ora ndonga sapa wong akeh mau sertane Allah ghairu ing saliyane Allah. Ketika mereka dalam keterpaksaan, nyatane dungane muni ya Allah, ora mungkin dalam keterpaksaan yang tengah laut muni ya hubal ya la taus ngerti nek iku trimo watu. Tapi falamana aja mung semansane nyelametno sapa wa taala hum ing wong akeh ilal bari maring daratan. Famin hum mung kawis tengah sange wong akeh muktasidun utawi wong sing nyakang. Nyakang mutawasitun tengah tengah-tengahan benal kufri wal iman. Corong Jawa nyakang, tengah-tengah. Darani kafir ora kafir, darani iman. Yo ora iman. Corong mriki nopo? Kak koyo godhog tilo ora mateng lho jenenge. Nopo? Mogol, wis pokoke kafir yo ora iman yo ora. Pinter yo ora, goblok yo ora. Wong ngel-ngel wong. Nak tewakok koyo wong pinter. Tapi bareng kon jawab pertanyaane dhewe ora iso. Jare pinter kok ora iso jawab pertanyaane dhewe. Tapi bareng iso mojokno narasumber ngrasa pinter. Oh narasumbere tak takoki ora iso jawab. Lah kowe dhewe yo ora iso kok ngaku pinter. Ya oke tak warai nak dadi narasumber. Ono wong takok iso mojokno narasumber bangga to ora? Bangga. Wes kapok narasumber tak takoki ora iso jawab. Narasumber darani goblok. Lah kowe goblok pisan ora iso jawab pertanyaane. Paham ge? Padha gobloke to ora? Iku wong mogol iku. Pinter yo ora. Goblok ya ora. Muktasidun niku wong sing tengah-tengah. Ya mutawasidun sing tengah-tengah benal kufri antarane kufur wal iman lan antarane napa? Iman. Wa minhum lan wis tengah sange wake bagian uta ana sing ijek tetep ala kufri ngatasi kekafiran iman. Wa majhadulan ora mungkiri bi ayat ning ayat-ayat kita. Wa minhum lan wis tengah sange ayat alin jauh te selamat menal moji sanging gelombang sapa illa kullu khatarin kecuali saben-saben wong sing tukang cidra, khatarin sing akeh cidrane. Napa bodoni lho, bodoni sing sering dadi watak niku jenenge apa? Khodar. Kafurin tur akeh kafire, ngafirine lini amillahi maring pira-pira nikmate Allah taala. Ya ayuhan nasu eling-eling manusa e ahlu Makkah tegese ahlu Makkah zaman niku. Zaman niku Quran turun angger khitab ya ayuhan nas maknane penduduk napa? Mekah. Lah nek sakniki nggih sinten mawon. Ya ayuhan nasu eling-eling manusa niki e ahlu Makkah tegese maknane penduduk Mekah. Dikontak dulu yang kena khitab Quran tentu penduduk napa? Mekah karena ya saat itu adanya penduduk Mekah. Tapi hakikate Quran nggih kabeh wong sak donya nggih kena kitabe napa Quran. Mulane kadang niku ngaji tafsir iku ya ora usah. Kula jeling didhawuhi Mbah Mun. Dawe ngendikane Mbah Mun ngaten, hak nggih nak ngaji tafsir nak ben alim aja sering ngaji tafsir. Muga tafsir iku kadang membatasi. Lah niku dawuhe Mbah Zubair. Kados ya ayuhan nasu kan eling-eling menuso. Imam Suyuti kuatir menuso sopo. Tentu zaman dulu penduduk. Terus Imam Suyuti nafsiri ahlan apa? Mekah. Tapi bukan berarti khitab ini untuk penduduk Mekah. Siapa saja kena khitab Quran. Jadi mulanya tafsiru kadang yang membatasi. Tapi membatasi dengan makna konteks saat itu. Tapi hakikate makna seperti itu harus kita buang. Karena hakikat khitabnya Quran ke semua manusia ila yaumil kiamat. Jadi kudu ngerti ini. Misalnya kalau Kanjeng Nabi dihitopi, ya nabun kumilaila illa kolila, kum ngadeko siro, siro Kanjeng Nabi. Tapi saiki Kanjeng Nabi wis wafat, angger kebaikan sing dihitopno Nabi, yo dihitopno ning umate ila yaumil kiamah. Lah kenapa yang dihitopi Nabi? Lho pancen sing kekasih Allah, sing untuk wahyu Nabi. Masa Allah ngedikan, hei cung ruhin tak kandani, ora kenal gampang kan, orang Nabi ini kok. Mulane ana kaidah iki. Sampeyan tak wari ilmu tafsir iki. Khitabun lin nabi berarti khitabun li ummati. Saiki perintah tahajud. Kan wa minal laili fatahajjat bihi. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatal lak asa aya besok. Saiki sing dikongkon tahajud sapa? Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi sing tok wahyu tentu Allah dawuhe ning ngarepe wong sing tok wahyu. Tapi perintah tahajud, perintah witir ya ila yaumil kiamah dan pada semua umatnya. Paham ya? Lah soal kowe ora iso protes, tapi sing didhawuhi Kanjeng Nabi Gus Raku. Ya sing dadi nabi Kanjeng Nabi mesti didhawuhi Kanjeng Nabi. Lah aku sing didhawuhi ra kowe sing dadi nabi. Bocah ora karo-karuan. Paham ya? paham tenan to ora? Ya dadi ngono iku kudu dipikir. Ya dadi sing didhawuhi Nabi mergo sing kekasih ya sing dadi kekasih pangeran Kanjeng Nabi. Anak pangeran yo. Maksudnya ya ora kuwe. Ya kenal kuwe tapi kan ya ora perlu dawuhi kuwe wong kowe ora nabi. Jadi malahnya ada kaidah apa khitabun ni nabi berarti khitabun li umati. Malahnya tentang fakih-fakih. Kesunatan ini tahajud li kauli ta'ala wa minal layli fatahajjan. Kesunatan ini witir atau qiyamul layl ya kumil layla illa qalila. Padahal kabeh itu yang dihitabi Kanjeng Nabi jelas ya ayyuhal muzzammil kumil layla illa qalila. Tapi perintah ning nabi berarti perintah teng teng umat. Jadi faham ini pun kaidah. Ya kecuali ada khusus ya. Tapi selama ndak ya sama. Kados niki ya Yohanes di ahli Makkah zaman itu karena yang ada penduduk napa Makkah. Tapi ki aja terus keyakinan ini sing didhawuhi Mekah tok, nek ora Mekah ora lho goblok. Neraka wong Quran niku napa wa ba arsalnaka illa ka fatal linnas. Allah ngutus kowe iku ka fatal linnas ke seluruh apa? Manusia. Takwa dia sira kabeh robbakum pangeran sira kabeh. Waksalan wa dia sira kabeh yauman ing dina. Layat si kang ora iso nyukupi manane ora iso bela yuhni tegese ora iso bela ora iso nyemukino sapa walidin wong tuwa anwaladi saking anake walid fihi ing dalam yaum sean babar pisan wala mauludun nan ora iso nyukupi sapa anak huwayo anak iku jazin misale nyukupi anwalidi saking wong tuane wal maulud fihi ing dalam yaum sean babar pisan manane wong kon mikir di hari mahsyar di mana wong tuwa ora iso nyafati anak anak ora iso nyafati wong tuwo. Ini kula waca kene iki sing sering dadi paham-paham tertentu sing jare ora ana syafaat niku kula waca sarah iki. Jadi gini ya. Anak dan orang tua itu kalau diputus hubungan oleh kekafiran, maka masuk ayat ini. Kula baleni malih. Saman kudu percaya kula. Karena ini khas madzhab Ahli Sunnah wal Jamaah, kula baleni malih. Anak yang terputus dengan kekafiran, maka terputus hubungan syafaat mensyafaati. Tapi jika tidak terputus kekafiran, maka anak iso nyafati bapak, bapak iso nyafati anak. Sing penting diikat oleh iman. Asal diikat oleh apa? Iman. Karena ayat ini itu tentang anak yang terputus oleh kekafiran. Faham ya? Tapi kalau ayat anak yang tidak terputus kekafiran, maka masuk ayat walladzina amanu wattaba'at hum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zuriyatahum wama alasnahum min amalihim min syai. Orang iman dan kemudian oleh anak turunnya diteruskan imannya, maka anak turunnya yang surganya biasanya kelas D, kelas C, nanti diikutkan surgane bapaknya yang kelas A, asal dibantu oleh apa? Iman.